lah sampai apa teman-teman sampai kami masih aja. Jadi masing-masing aja supaya jangan huyuk mendatangi kemari yang jauh-jauh kemari datang. Nang di sini pang supaya masing-masing aja. Masing-masing aja umpama dari serumahan aja. Di sini serumahan, kali serumahan, serumahan. Kita penyakitnya aja bisa membaca bisa aja ulang. Ya Allah, yasinnya hafal aja ulang. Mbak ya Allah, kalau membaca ulang, hafal ulang ya Allah. Ya. Nah, artinya tak salah yang berbisa-bisa aja. Sarumahan aja, tapi masing-masing. Nek, kadang-kadang. Jadi makanannya masing-masing juga sesuai selera. Jadi misalnya rumah-rumah usul, macam mana kip, maha uleh saya seman sarumahan aja ngurusuf. Yang ngurusuf, kenapa rumahnya kira-kira, ya, nangkir cocok. Makanannya. Kita mulai nasi kalek. Nasi kalek. Jadi menuntung acara di rumah rusuk, untung berdoa arwah. Nasi salih, rusuk. Hah? Rumah sebenarnya bilangnya pulang di rumah, jual ke rumah. Macam menakib kita. Kenapa makanannya? Wah, apa tadi rumah sebenarnya kita akan cocok di dia. Masih rawon. Masih rawon. Kalian-kalian, sendok. Cobaan lawan kerabat sendok, biru. Ramai banget masing-masing. Jadi kadang polisi awal aja istirahat. Ini apa polisi bilang tahu mana? Anu, kehaulan itu nama bos bos no. Metro polisi metro pas nanya tu metro polisi kan. Metro polisi tu sumpah, nang jaga parkir bah, repot tu bang. Kerja-kerjaan lagi nih rokok di melintung terus. Ada pancing rokok, ada gampangan. Nang meniup paluyut itu lah, kalau lagi bah, paluyut di dalam kakak, nanti yang dituntung aja, yang meniup gampang. Repot, banyak banget yang repot. Jadi supaya kurang repotnya, nah tinggal aja. Jangan lagi pian kumankan. Kenapa jadi gini? Nah, sudah dipadakan, supaya nyaman, apa lagi bang? Kenapa pulang jadi kiri? Jangan ada kenapa. Karena nyaman. Bagus ya. Kan mau di sini kan aja. Makanan aja kalau cukup. Makanan cukup aja. Undangnya apa aja. Tapi juga. Nah, jadi sudah supaya nyaman. Masing-masing aja ngetakanlah. Ngetakanlah masing-masing aja. Kalau dua. Julinya iya. Masing-masing aja. Nah, jadi hadirah kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Bermimpi Ismail kembali, Mbak bangun. Tiap mimpi itu kan Nabi dah, itu kan wahyu artinya perintah. Limba bangun, lalu diambil. Parang, Ma'el, itu nyawa. Yang kaya tapi berani masalah orang sanggup buat Maher, sini nyala. Napa ya? Kemarin berapa nyala? Enggak. Siapa ya lo nyala? Bapak malik menanya ini. Berapa nyala? Lalu ya, anak manggur. Bapak ya, nah, parang sudah ke penggulu sini nah. Ke penggulu parang. Masuk kemarin, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Rasa karena tiga udah menyumbali anak ulang nenek. Karena ini adalah buah hati ulang. Buah hati tergampang anak. Buah hati. Tergampang anak dia. Belum kena pegang. Nah ujar Tuhan. Adang belum dalam bapak dari Allah. Ingat ke nyawa. Waktu nyawa kasyap. Melihat hamba undang maksiat maksiat itu. Nyawa doa akan mati semuanya. Ingat ke nyawa. Ingat ke nyawa. Bujur aduh ingat bujur. Berapa kong? Banyak ya. Nah, nanti ini anaknya wala tikung aja udah suruh suruhan. Ya, kan nyawa. Kada tega. Nyawa pang. Teganya. Teganya. Menggunakan muntung gara-gara kasyas. Matian nambah undang. Mbah, apa nyawa? andai katana anda membalas gara-gara nyawa berbuat bermenentung hamba unda maksiat, maka unda suruh nyawa balasannya menyembalik Ismail ini apa? Jangan ya Allah, jangan. Nah, lamun itu mau tak nyawa, jangan lagi nongkanya itu bersifat, jangan lagi kejam, jangan lagi untung digunakan untuk membunuh orang. Walaupun nyawa melihat kurang itu. Doakan mudahan orang tua selamat tentunya. Jangan doakan mudahan ini mati, mudahan ini buis parut, mudahan ini berdarah darah, mudahan ini keluar darah. Mudahan ini macam jangan doakan kayak jangan. Mau kada? Mau? Bujurkan. Mau? Bah, banyak kada percaya. Ulun ulun mau. Napa rang? Jarak. Mencari anak ulun ini disuruh sumbale. Nah, ayo jadi Tuhan sudah. Ayo sudah. Wafadainahum bidhidhin azim. Digantiakan oleh Tuhan dengan menyumbali seekor kibas. Jadi kalau kita berkorban atau melihat orang berkorban, kita mengambil dagingnya. Lamun kita ada ilmunya tadi, ini pangkasarnya, gara-gara kasar. Kasasnya kasar sisi. Pokoknya selama kita libari kasar sisi atau makam. Kita ini kan berjalan menuju Allah. Lalu sampai di makam kasar sari, dikira sampai saya, padahal sampai di makam. Banun lagi sampai kasar. Nah, waktu kasar sini, diam kasar sisi ini, kita tuh mau. Tambahnya kita sakit hatinya daripada kita nyamannya. Semuanyaan apapun kita lihat dan kita dengar dengan rahasia menghadiri awak kita ini. Bukan dengan mata ini saja, bukan dengan telinga ini saja. Melihat, mendengar dengan rahasia menghadiri badan kita ini. Diuji dengan makam, sekali lagi. Diuji dengan makam. Nah, terpengaruhnya ini ya tadi. Melihat yang jahat, langsung emosi naik. Melihat yang baik, melihat yang baik timbul iri dengki. Kedengarannya melihat kurang maju, maju kurangnya maju. Padahal majunya orang hanya raja sedikit. Atau majunya orang ini sama, tapi terdengki pada kita. Masih seluruh kita, cuma karena ada saingan. Nah ini terlalu repot. Ini kali asapnya, asap sisi, melihat yang baik, bisa iri. Melihat yang jahat, bisa marah. Jadi kalau masuk makam asap, namanya di tengah perjalanan. Bisa pengaruhnya di luar biasa. Ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi sir, jalan terus. Jangan terpengaruh dengan asap sisi. Kalau sudah sampai kepada asap maknawi, selesai perjalanan. Apa kasyaf maknawi? Tidak ada lagi melihat kecuali zaman, bawaan, dan selama. Melihat keelokan Allah. Nah, di sini selama. Keelokan Allah, yang dilihat. Namun keelokan Tuhan, yang dilihat. Datang di mana? Nak menjiri Tuhan. Cobaan wani lah menjiri Allah. Tuhan terjadi dengan keelokannya kepada orang pengusaha, berhasil pengusahaannya. Tuhan terjadi dengan keelokannya kepada orang alim, banyak muridnya. Tuhan terjadi kepada orang-orang yang pejabat dengan keelokannya, maka pangkatnya tinggi. Tuhan terjadi kepada macam-macam lagi dengan keelokannya. Jadi kadang ada lagi bahiri, kadang ada repot, kadang ada. Semuanya di dalam keadaan stabil. Ini yang diinginkan oleh polisi, oleh tentara, supaya keamanan stabil lawan nasi. Luar biasa. Kalau kita masihlah, bumul lagi, lalu dibalik asas nang tadi, sudah wali. Buktinya, kurang-kurang melihat, yang tidak melihat. Maka apabila melihat itu, biar asik. Melihat yang jauh-jauh asik, yang nyaman, kalau nyaman asik. Waktu melihat itu pada mau-mauring mata. Nah, apabila kurang guring, apa-apa? lalu timbul perubahan. Perubahan ini namanya hal. Gara-gara makom timbul apa halnya? Halnya itu membingungkan ke orang lain. Namanya majizub. Bingung orang sebab ini berubah. Itu halnya. Nah ini kalau kadada yang menyelamatkan inya dengan syafaat, bahaya ini orang-orang sudah akhwal. Orang-orang datang di apa? Kan dari nampon pun boleh. Nah itu. Kemudian, sesudah selamat daripada akhwal ini, hal ini tadi, naik kepada makam salat di atasnya, al-awah warnanya. Nah itu. Itu sudah jadi darah daging. Jadi darah daging. Nah disinilah kesetabilan. Kesetabilan tadi. Stabil anu seimbang seimbang antara rawut dengan roja, antara unsun dengan artinya itu apa wahsyun, antara unsun dengan wahsyun, antara batun dengan qabdun, macam-macam itu artinya. Menandak tahu masalah ini silahkan baca kitab Risalah Usairiyah. Oleh sebab itu dalam wasiat semalam, siapkan kitab ini, siapkan kitab ini, siapkan kitab ini. Sudah dalam wasiat semalam. Risalah Usairiyah. Supaya jangan tersalah jalan dan jangan ditangkap jalan stop. Kasihan kita. Kasihan kita. Nah, terusakanlah. Kalau sudah kita jujur merasa miliknya Allah dan merasa dijadikan Allah dan mengabdi kepada Allah, nah itu diserahkannya lah tadi langit dan kasihnya, bumi dan isinya menjadi khalifahnya. Masing-masing khalifah ini, ada khalifah di ilmu, ada khalifah di masalah usaha, ada khalifah di masalah jabatan, nah macam-macam itu. Kemudian khalifah ini di bawahnya kan ada rakyatnya. Nah, ada yang sampai ke jin. Kemudian itu ada wilayah-wilayah masing-masing. Nah, ini artinya orang ini jadi wali bidangnya ilmu. Wilayahnya adalah daerah ini. Nah, itu inyam punya daerah itu udah. Nah, di sini inyam punya. Nah, itu. Jadi masing-masing itu ada. Masing-masing itu ada. Berbagi. Dan kada bahiri-hirian sesamanya tersebut paham sama paham sudah apa sudah untuk mendengar kesahnya aja lah. Ini tiung piano bependernya tiung nya kada paham juga nang bependernya itu sambil beher aja yuk kan dan tiung tapi buka aja kita tuh ada tuh nang kita nang sebut-sebut ada gitu ya. Alah jaga-jaga. Ilallah kasirul umur, tarji'ul umur. Tapi walau bagaimanapun, engkaunya dan orang lainnya, langitnya dan isinya, bumi dan isinya, dan semua antara langit bumi, akhirnya ilallah kasirul umur. Kepada Allah juga kembali segala macam itu. Hancur semuanya. Hancur semuanya. Ila sasama faqad wa indal kawun tasamat. Seterusnya. Maksudnya itu kena langit, pajak, bintang berhamburan, gunung hancur, semuanya itu. Ila sasama faqad suratul ibtidak. Coba kena pian baca surah Al-Imran, baca tafsirnya jangan lain. Ala ilallah tafsirul umur. Semuanya kepada Allah. Nah lah. Ada dahulu pian orang Wahabi. Katuju memusuhi lawan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian orang Ahlussunnah wal Jamaah ini mahauli tuan guru ke sekolah mana. Lalu mahauli itu kan mengajarkan makanan kalau di antaranya yang terkait dengan iwak kambing, manukar kambing. Lalu kambing ini diharapku oleh orang Wahabi dan yang ampunnya Wahabi juga pulang Lalu orang ahli sunnah menukar kambing kambing dijualinya. Ujar ahli sunnah sumbalikan kambingnya. Lalu sini ini mau menyumbali kambing, tapi inya tahu nih. Inya tahu menyumbali ini nah, inya tahu bahwa jaga lembah haul wali nih tahunya. Padahal ini tempat menurun wali. Tapi mau menulungi nih, menulungi menyumbali akan jenama. Banyak menyumbali akan nih. Apa-apa. Mati si tukang sembali mati tahu sama. Bapak puluh tahun sudah dalam kubur. Ini peminum pulang kan? Nah, ini sudah abahnya sudah dari wali itu. Anaknya peminum. Sekarinya orang peminum ini dia. Banyak hendak mati kan? La ilaha illallah. Mati. Napa tak? Menujar Nabi napa tak? Sur? Surga. Nah, ini anaknya. Nah, lalu dipantas kata saya abahnya tadi. Sekali runtuh kubur abahnya, sekali kada tinggal. Nah, apa sebabnya? Karena wali yang dihauli tadi memberi syafaat kawan abahnya. Karena abahnya tadi mau menulungi menyumbaliakan kambing untuk sidin, nah anak-anaknya dapat syafaat mati dari iman. Nah, padahal karena si nang menyembali kambing dan anaknya ini di dalam wilayah. Di dalam lingkungan kawalian si tukang wali. Jadi syafaat ini. Ini kejadian bukan kita. Namun turun pada akan ngarannya, apalagi kampungnya. Kasihan jana pulau warganya. Wa'alaikumsalam al-Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-hadi tugas sidin ini berdakwah. Tetapi ingatkan nang didakwahkan sidin ini apa? Binurillah ta'ala dengan ilmunya Allah yang dalam Quran. Man yaja nah nang mau maati manurut lawan jalan Nabi, urang nang dikahendaki Allah dua min ibadah daripada beberapa banyak hambanya. Jadi kada samunya nang mau maati, ada nang kada mau maati. Si lawan dakwahnya Nabi, nang manurut jalan Nabi, liman sababat lahu min Allahil inayah. Yaitu orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala mendapat bantuannya Allah. Ila siratul mustaqim menjalani jalan yang tadi. Wa huwa siratul, yaitulah jalan al-musyaru ilaihi yang diisyaratkan oleh Allah kepada jalan itu dengan katanya di dalam suratul An'am ayat 153 yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Bermula alladzi wasaitukum bi. Bermula sesuatu yang aku wasiatkan kamu dengan dia. Sirati. Inilah jalan. Mustaqiman hal keadaannya adalah lurus. Pada bi'un, maka hendaklah semua mengikuti jalanku ini. Wala tatibu subula, janganlah engkau mengikut as-subula at-turuqo al-muqalifatalahu. Jangan engkau umpat, jangan mengikuti jalan-jalan yang menyalahi bagi jalan itu. Kalau mengikut jalan yang 72, fatafarraqa bikum an sabili. Ay, fatumila bikum an dini. Maka yang 72 itu akan menyenderongkan bikum akan kamu an sabili, an dini, meninggalkan agama Allah. Maksudnya, apabila ada berjalan di jalan yang satu ini, umpat lawan jalan yang 72, akibatnya sudah mereng dari Islam. Artinya matinya kafir. Na'udzubillah. Wa huwa al-mashruhu fil kitab alladhi la yahdihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wahuwa si sirat tadi al-mashruhu fil kitab yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Matinya julun tadi kembalinya kepada Al-Quran. Kada bisa kepada pikiran, kada bisa kepada penglihatan. Harus kembali kepada Al-Quran. Kitab Al-Quran ini di dalam surah Fussilat ayat 42. Alladzi la yahdihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surah Fussilat ayat 42. Tafsirnya alladzi la yahdihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Ailaisa qablahu kitabun yukadzibuhu wala ba'dahu. Tidak ada kitab yang sebelumnya mendustakan akan dia. Demikian yang sesudahnya pun tidak ada mendustakan akan dia. Itulah Quran. Dipercaya oleh kitab yang sebelumnya dan dipercaya oleh kitab-kitab yang sesudahnya. Amin amin. Diturunkan daripada seorang yang sangat bijaksana lagi seseorang yang mahmud fi amrih yang dipuji pada perkaranya wa huwa Allah al-mubayyanu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mashruhu al-mubayyanu. Jadi al-mubayyanu jadi na'at kepada mashruhu. Al-mubayyanu biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalan yang benar nang ahli sunnah jemaah nang aku itu tadi dengan kata-kata sidin menyatakan. Nang kedua nabi menyatakan wazi'lihi dengan perbuatan dari diri. Nomor tiga wasatririhi dengan berdiamnya sendiri. Al-mushahadu min ahwalihi. Dan lagi dilihat jalan itu pada tingkah lakunya Rasulullah SAW. Fi siratihi wa akhlaqi. Pada perjalanannya dan pada laku tingkahnya. Jadi seluruh badan Rasulullah SAW itu baik pandernya maupun diamnya. Baik geraknya maupun diamnya. Baik katanya maupun perbuatannya. Semua itu adalah menyatakan apa Nabi Quran tadi. Kalau nang ada lawan Nabi kemuliaan itu tadi diikuti oleh sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi ini mendengar lawan Nabi. Malihat lawan Nabi. Mengetahui keadaan Nabi. Lalu karena melihat, mendengar, mengetahui, kawama ikuti. Itulah sahabat Nabi. Kemudian, sahabat Nabi ini meninggal Rasulullah SAW. Sahabat Nabi ada. Lalu Hasan al-Basri mendapat lawan sahabat. Nah itu. Karena sahabat tadi menurut seperti Nabi, perbuatannya, pikirannya, gerak diamnya, ya kan, perkataannya. Hasan Basri belajar itu tadi, belajar pandernya, belajar gawinya, belajar itunya, diturut Hasan Basri, marahnya Nabi. Nah itu. Kemudian murid Hasan Basri menurut ulang cara Hasan Basri tadi. Itulah bekas itu. Lamun bekas ininya diturut oleh Sayyidina Ali. Maka ini, maka ini, maka ini. Lalu diturut oleh Hasan dan Husain. Diturut ulang oleh Ali Zainul Abidin. Diturut ulang oleh Muhammad Al-Baqir. Diturut ulang oleh an Ahmad. Kalau tidur tulang apa? An Isa. Ahmad bin Isa. Isa an Nakir itu Ahmad al Muajir itu sampai kepada Nabi Karim itu dari Hadramaut. Kemudian dari Hadramaut lalu disuruh berpecah. Nang ke Mesir Habib Abdurrahman al Idrus. Ini yang membawa ahli sunnah jamaah. Habib Anung. Itu nang ke India Habib Anung. Itu pecah dari tali pecah. Ini nang ahli sunnah jamaah. Membawa jalan keselamatan satu itu. Alaihi akabiru ashabi sebagaimana berjalan seperti itu oleh pembesar-pembesar sahabat Nabi. Karena pembesar-pembesar itu kan biasanya kan dirikan Nabi. Jadi mengetahui benar lawan Nabi itu. Kalau ingin jauh lawan Nabi, tetapi tahu. Nah itu bang, lalu siapa namanya? Parah lawan Nabi. Hampir tiap malam ada terpisah lawan Nabi. Nah ini yang banyak tahu bagaimana cara Nabi. Bagaimana cara wa ahli baitihi atas kepada ashabi artinya akabiru ahli baitihi urang-urang besar daripada keluarga Nabi. Jadi kalau nang pada tapi besar bakulah juga orang Nabi kan kata besar kata dua nang besar-besarnya aja jadi kata kenyaan dua sesudah itu cuma kode kusadafi sabi'in di'ekamin kemudian ma'ikut pulang urang-urang soleh nang tabi'in nang mengikut sahabat tadi dan ahli baitnya kan sahabat tadi seperti nang seperti nang tadi nang Abu Hurairah apa ya itu tadi itu nang kalau nang ahli bait ini kan seperti Sayyidina Ali ya kan nah itu tadi ahli bait. Kemudian diikuti pulang oleh orang yang di belakang yaitu pertama Hasan Basri Sayyidul Tabi'in. Fatabi'in maka seterusnya. Kadalik sampai hari kiamat. Wa qad naqala dzalika al-Imaman Abu Thalib al-Makki fi Qutbihi wa Abu al-Qasim al-Qushayri fi Risalatihi. Dan sesungguhnya telah menjelaskan akan jalan-jalan ahlu sunnah wal jamaah yang dijalani Nabi, kemudian sahabatnya, kemudian ahli rumahnya, ahli baitnya, kemudian ulang tabi'in, yang soleh, sudah dijelaskan semua itu oleh dua ikutan kita. Pertama, Abu Thalib al-Makki, di dalam kitab nang dikarasidin nang diberi nama Qutul Qulub fi qutihi pada kitab Qutul Qulub. Silahkan kita mencarinya masing-masing dan kita mutalaah bersama kitab Qutul Qulub karangan Abu Thalib al-Makki. Menhendak tahu jalan al-sunnah sebutin kitab tersebut. Nomor dua, wa Abul Qasim al-Qushayri dan Abul Qasim al-Qushayri fi risalati dalam risalah Qushayri. Ini harus ada di kitab dan dibaca bersama-sama. Aduh, alangkah bahagianya umpama guru-guru yang ada di sini. Lah guru Mas Madar, guru Anang Antum, guru Mustafa, guru yang lain-lainnya, sedekahkan adatnya. Bapak Bursa misalnya di satu tempat, misalnya di rumah di Ahmad Kulika misalnya. Lalu ya membaca kitab tadi, guru-guruan mengajak kira-kira siapa perlu dikong, umpamanya. Bagi dia membaca sedikit, tolong ambil berkasnya aja. Umpama waktunya ditentukan misalnya pada sebulan misalnya 4 kali, artinya kan ini 2 kali. Lalu Mbah Asar, Mahathah Adang Manggurit, umpamanya, ada banyak kurang lagi, amati sudah 6.000 ini amati. Ini kan ada pemaknaan lagi membaca aja, baca tuntung sukung sukung bulan, itu aja. Masing-masingnya kan memang perhatikan, bukan. Ini sudah kurang buruan, paham aja sudah mereka. Ya kan namanya berjalan. sorotnya buka. Artinya lagu aja tak ada perlu namanya lagu itu di gereja baca silakan lagu. Rasanya bagaimana guru sebelum masdar ke anak-anak semuanya siap pada umpamanya dah. Insya Allah, ya kan? Nah, insya Allah, ya kan? Jadi kepada guru-guru yang ada yang di hadapan itu adalah berapa kira-kira 10-15 tahun lah. Ada yang hendak diunjuk yang ada di setiap kesentian dia dia tentu di luar ini ada kira-kira berapa itu ada 16 ada apa yang berguru-guru berguru apa itu ada yang terkumpul dan ada yang lepas dari merana kira-kira dari kawan-kawan belum, nong jadi guru juga ada kawan-kawan belum, ada kawan-kawan orang yang lagi Muhammad, ada anak guru dula, dula guru mungkin, lah, mereka empat empat, ya kira 10 atau kan ada nong yang belum juga ada sikap. Nah, ada nong guru anak apa namanya, guru Abu Bakar, Abu Bakar, ada guru jeket di, nah, dekat ada majelis kecil dilihat lagi. Nah, kita ya kurang lebih 10-15 lah kalau ada tidak sampai. Nah, kita teruskanlah. Adakah lagi lain daripada Abu Thalib Makki? Adakah lagi lain daripada Abu Qasim Qasiri? Lain daripada Abu Thalib Kuluk? Lain daripada Risalah Qasiri? Adakah? Wa man manaha nahu wa huma. Dan orang-orang yang kokoda yang menuju nahu wa huma seperti keduanya. Summa kemudian faqqalala marinci akan menang diterangkan Abu Thalib dan Abu Qasim. Dirinci pulang. Waharrabahu dan dibersihkan. Waharrabahu dinyatakan. Wabawwabahu ulah waqarrahu dan dijelaskan. Wanakohahu dibersihkan. Siapa? Wujudul Islam al-Wazani yaitu pemimpin Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Wazani di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya itu semuanya ada terkumpul di situ. Maksudnya barang siapa pandang syarah Quran dan syarah semua hadis menurut ahli sunnah wal jamaah tidak boleh tidak harus dia punya kitab Ihya Ulumuddin. Ujar Al-Idrus di Ihya Ulumuddin Ihya Ulumuddin. Dengan Ihya Ulumuddin hati kami Al-Idrus hidup semuanya. Pulang ada di situ. Malam yang wahyul ihya pada dahulu ihya. Siapa pada membaca ihya maka belum mendapat makom mandu. Belum sifat kemanu belum lagi. Nah kita siapkan ihya dan ihya sudah kita baca alhamdulillah. Tinggal lagi mutala'ah ila ihya. Apalagi kepada guru yang sudah kita ada kabar lagi hafir ke majlis ini karena memang sudah kesehatan kini memang tidak mengizinkan lagi bergaul maka ihya yang siap di rumah itu sambil beraba-raba baca syiharap mutala'i lah ihya biar sambil bersyiharap mutala'i ihya supaya kita mati di dalam menuntut ilmu karena mutala'ah di rumah kerongonan termasuk menuntut ilmu juga. Barang siapa masih menuntut ilmu, maka matinya mati syahid. Mudah-mudahan Tuhan menolong orang kita. Mutala'ah di rumah kitab kita setia. Wa huwa tariq ustadati bani adwi al-adhamin al-husaynayin. dan itu jua nang dijalani oleh habib-habib daripada zuriat Ali yang disebut kurang hadramau, yaitu keturunan Sayyidina Husain. Talaqauha hakaza sobaqatun anadabaqatin abun anadhabibin. Mereka itu mengambil akan torekot ini, jalan ini, seperti itu tadi, dari satu kepada yang lainnya, dari abah kepada anaknya, dari anak kepada cucunya. Lihat, nih, lihat. Habib Abdullah mengambil lawan abah dan mengambil lawan marinanya. Coba lihat. Coba lihat. Lalu Abdul Abdullah mengarang ilmu Nabrod. Marinanya dan sanak abah mengarang wasiat Al-Afiyatul Haniyah Kemala Zayyil Al-Abidin. Mithlu Zayyil Al-Abidin An Wabnin Baqir Qayir Wal والإمام الصادق الحقيق وعلي بالعدد يقين إننا والباقر محمد الباقر والصادق جعفر صادق بن محمد الباقر بن علي بن العابدين بن حسين بن فاطمة بن رسول الله wa ghairihim min akabir salaf dan yang lainnya, walaupun kurang angkat ahlul bait karena dia mengaji alim. Jadi ini disebut ahwal marzi, ini ahlul bait, ini ahwal, ini habib, ini habab, tapi hababnya alim. Jadi ini khawar jalan di jalan nabi karena ini tangan jalan nabi. Itu bang, mensudah kada habib kada tahu jalan kurang pada tahun 472 karena yang akhirnya patasar rakabikum an kabiri dikhawatirkan matinya suhul khatmanah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi turuqal huda والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء. أما بعد، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أقوال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنورا وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. قال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan segala jalan-jalan petunjuk khusus kepada wali-walinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan agama yang benar dan petunjuk. Seterusnya kepada keluarganya, sahabatnya, mereka itu adalah petunjuk seperti bintang. Kemudian daripada itu firman Allah Subhanahu wa taala: wahai segala hamba-hambaku, perhatikan dan yakinkanlah bahwa seluruh wali-waliullah itu ciri khasnya pertama, hati mereka itu tidak ada takut kecuali kepada Allah, dan tidak pernah duka cita sekirip mata pun dunia dan akhirat. Itu ciri khas.